Baik, terkait dengan masalah perempuan memasang alat KB di dalam rahimnya di bulan Ramadan. Ya. Apakah boleh atau tidak? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya, itu tidak membatalkan puasa. Karena sudah kita terangkan ya bahwa alat produksi itu tidak ada hubungannya dengan alat pencerna. Ya, kalau dipasang itu tidak memberikan makna makan dan minum.